Bagaimana cara kita bisa mengendalikan sekaligus membedakan niat ibadah kita karena Allah Azza wa Jal atau karena surganya Allah? Tidak bertentangan dan tidak perlu dibedakan. Siapa yang berharap surganya Allah, berarti dia mengharapkan pahala dari Allah. Siapa yang berniat karena Allah, berarti karena dia menginginkan surga dari Allah. Baik, tidak ada yang mempertentangkan antara keduanya, kecuali orang-orang yang memiliki kelainan. Kelainan dalam artian pemahamannya, aneh. Dia berkata, ya Allah, aku beribadah bukan karena pengin surga. Aku beribadah bukan karena takut neraka. Aku beribadah hanya karena engkau dan mengharapkan keriduanmu saja. Ya Allah, kalau engkau tanya aku, mau masuk surga apa masuk neraka, aku akan menjawab, terserah apa yang kau ridhoi untukku. Astagfirullah, nabinya gak begitu, maaf. Jangan berkata, ini orang berarti ikhlas banget. Bukan ikhlas banget, bodoh banget. Masa surga gak mau? Allah yang menyuruh, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah yang nyuruh untuk mencari surga. Dan neraka, Allah yang suruh agar kita takut. Wattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijara. Uiddat lil kafirin. Takutlah kalian pada neraka. Apakah pantas orang tadi berkata, saya tidak takut neraka? Enggak pantas. Allah katakan, takutlah neraka. Saya tidak takut neraka, ya Allah. Berharaplah surga. Aku tidak pengen surga, ya Allah. Ini kurang ajar. Bukan ikhlas. Rasulullah SAW yang paling ikhlas. Beliau beribadah, sholat, mengharap surga dan takut neraka. Bahkan yang sering dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, aku minta kehidupan baik di dunia dan minta kebaikan di akhirat dan minta perlindungan dari api neraka. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan kami dari api neraka. Itu ratapan Rasulullah. Kok tiba-tiba ada orang yang sombong, saya tidak takut neraka. Astagfirullah, astagfirullah. Bagaimana cara mengetahui penyimpangan bagi seorang pelajar? Biasanya, kalau dia tahu mana jalan yang lurus, nanti dia tahu mana jalan yang menyimpang. Rasulullah SAW pernah berkata, umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Semuanya dalam neraka, yakni menyimpang, kecuali satu yang selamat, yang lurus. Saya tanya pada kalian, para sahabat bertanya kepada Nabi yang mana? Yang 72 apa yang satu? Ya Rasulullah, yang menyimpang 70 itu siapa aja ya Rasulullah? Begitu tanyanya? Tidak. Mereka bertanyanya, siapa yang selamat ya Rasulullah? Mengapa? Karena mereka ingin selamat. Maka ketika dikatakan yang selamat al-jama'ah ma'ana alaihi wa ashabi. Al-jama'ah yaitu yang aku dan para sahabatku ada di dalamnya. Berarti Rasulullah dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti para sahabatnya itulah yang akan selamat. Maka sekarang berlomba-lombalah untuk mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Fastabiqul khairat. Kalau seorang beribadah sudah sangat ikhlas kepada Allah, namun ia masih terikat pada al-jahr, apa itu al-jahr? Maka apakah yang harus kita lakukan? Masih terikat pada al-jahr. Siapa yang nanya nih? Kalau al-jahr maknanya jahran terlihat oleh manusia, tidak mengapa. Karena yang namanya keikhlasan itu di dalam hati. Tidak mesti orang yang beribadahnya terang-terangan di hadapan umum berarti riya, berarti tidak ikhlas. Belum tentu. Bahkan ada sahabat yang berkata, saluni, tanyakan padaku. Tidaklah ada satu ayat pun yang turun kecuali aku tahu di mana turunnya, apa sebab turunnya, dan apa kata Nabi tentangnya. Sombong atau bukan sombong? Tanyakan padaku. Tanyakan padaku. Tidak sombong. Karena beliau melihat manusia-manusia setelah para sahabat, para tabi'in, banyak yang berani atau lancang menafsirkan sendiri. Hati-hati, bahaya. Tanyakan pada kami. Kami para sahabat tahu kapan ayat itu turun dan apa kata Nabi tentangnya. Tanyakan pada kami. Ini barakallahu fikum, bukan sombong. Demikian pula ketika Rasulullah SAW menyatakan, tasaddaqu, bersedekahlah kalian. Datang seorang sahabat membawa dengan bajunya makanan, kurma, sampai hampir-hampir enggak kuat bawanya di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian diikuti oleh belakangnya, diikuti-ikuti sampai jadi gunung makanan. Kata Nabi, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan kemudian diikuti, maka dia dapat pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Berarti itu justru bukan sombong, malah dapat pahala lebih. Dia mengamalkan kebaikan satu, dan kedua mengajarkan satu kebaikan agar orang lain mengerjakan seperti dia. Ada seorang ulama. Ulama ini sangat dikenal dan sangat diikuti oleh masyarakatnya secara umum. Apa yang dikatakannya selalu turuti. Maka para budak-budak hamba sahaya yang waktu itu masih banyak, masih ada, minta, wahai syekh, tolong sekali-kali ketika khutbah, anjurkan mereka untuk membebaskan budak, biar kami bisa merdeka. Iya nanti. Jumat berikutnya ditunggu. Enggak bicara masalah budak. Ya syekh, kenapa enggak omong? Insya Allah nanti. Jumat berikutnya ketika khutbah ditunggu. Enggak juga. Sampai Jumat berikutnya, mulai mereka putus asa. Wah, dalam hati mereka, syekh ini nanti-nanti terus. Kapan mau ngomongnya? Tiba-tiba setelah sekian lama, beliau berkhutbah tentang masalah budak belian. Diakhiri dengan pengumuman, dan saya merdekakan budak saya yang bernama si Fulan. Maka semua mereka memerdekakan budak-budaknya, maka budak-budak tadi gembira seperti hari raya. Mereka datang kepada syekh tadi, terima kasih, dan kemudian bertanya, kenapa enggak dari dulu? Kok baru sekarang? Iya, aku ingin bicara, tapi aku belum tahu seperti apa beratnya, seperti apa susahnya memerdekakan budak itu. Maka aku kumpulkan uang untuk membeli budak. Setelah berhasil membeli budak, maka dia umumkan bahwa budak saya merdekakan. Sebagai contoh bagi kaum muslimin. Apakah itu sombong? Riya? Tidak mesti. Sehingga yang namanya ikhlas itu bukan berarti harus sembunyi. Walaupun kalau sembunyi, lebih mudah untuk ikhlas. Kalau sembunyi, lebih mudah untuk ikhlas. Kalau di depan umum, khawatirnya tercampur dengan riya. Tidak sehebat syekh tadi, tidak sehebat para sahabat tadi. Saya berbuat begini agar kalian contoh, lihat saya begini, begini, begini. Dalam hatinya ada sombongnya, ada ujubnya. Itu sering terjadi. Sehingga tidak mesti yang jahar itu sombong, dan tidak mesti yang sembunyi itu tidak sombong. Karena ada yang sembunyi, habis itu cerita, saya kalau ibadah tidak depan kalian. Saya kalau ibadah sembunyi-sembunyi di malam hari, enggak seperti kalian. Apa itu? Sombong. Lagi membanggakan dirinya. Saya kalau ibadah enggak di depan kalian, malam-malam seperti malam terakhir. Bacaan saya panjang, Al-Baqarah saya selesai dalam satu rakaat. Itu sama aja namanya. Bagaimana menasihat seorang kepada keluarganya dengan hikmah? Padahal kepala keluarganya tersebut yang lebih dulu kenal sunnah, tapi beliau sendiri yang masih tergoda dengan berbagai macam syahwat mengkonsumsi tayangan-tayangan. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang namanya nasihat tidak mesti dari atas ke bawah. Bisa dari bawah ke atas. Dari orang tua kepada anaknya, bisa juga dari anak pada orang tuanya. bukan hanya dari seorang suami pada istrinya, bisa pula dari istri pada suaminya dengan bahasa yang berbeda. Kalau dari bawah ke atas harus lebih sopan, harus lebih santun dengan bahasa seorang anak kepada orang tuanya. Nah, bagaimana dengan hikmahnya, rinciannya? Apa yang diajarkan dalam sunnah, kerjakanlah. Contohlah bagaimana Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu yang menasihati ibunya berkali-kali, tetapi ibunya tetap menyatakan, aku tidak mau meninggalkan ajaran nenek moyangku. Tetapi tetap diurus oleh anaknya, digendong ke kamar mandi, diurusi, dibersihkan, digendong kemana dia mau. Bayangkan, kan ibunya lama-lama iba, ini orang sangat berbakti. Masa saya tidak dengar ucapannya. Sampai pada puncaknya ketika disuapin, gak mau makan. Mulutnya dia tutup dan tidak mau menerima makanan. Makan ibu, enggak. Sampai kamu kembali kepada agama nenek moyangmu. Wahai ibuku, kalau untuk urusan yang satu itu, aku tidak akan meninggalkan agamaku selama-lamanya. Kalau engkau enggak mau makan sampai mati pun, aku tetap tidak mau meninggalkan agamamu. Kalau kemudian engkau dihidupkan kembali, kemudian mau gue makan lagi, sampai mati lagi, kemudian dihidupkan lagi, sampai mati lagi, aku enggak akan meninggalkan agamaku. Akhirnya ibunya putus asa, makan lagi, disuapi lagi oleh anaknya. Ini khunudina azakumullah, sampai kemudian Allah kasih hidayah. Barakallahu fikum. Maka dikatakan di dalam Al-Quran, wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tuamu mengajak kepada kekufuran yang mereka tidak punya ilmunya, maka jangan taati keduanya, tapi pergaulilah mereka di dunia dengan baik. Disuruh untuk pergaul dengan baik, apalagi cuma berkait dengan yang bukan kesyirikan. Walaupun bukan cuma, sungguhnya sangat jelek sekali, tetapi dibandingkan dengan yang tadi kekufuran, yang disuruh sahibhuma fid dunya ma'rufa, maka yang ini pun demikian, sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetapi dengan berikan nasihat, masa sih abi gak malu sama anak-anak abi, abi gak malu sama istri, ila akhir, ya. Kalimat-kalimat yang baik. Apa yang disebut sebagai ahlul hadis? Apakah sahabat, tabi'in dan seterusnya adalah ahlul hadis? Para sahabat lebih dikenal dengan istilah para sahabat, walaupun sesungguhnya mereka juga ahlus sunnah, pemegang sunnah. Ahlul hadis, pemegang hadis. Demikian para tabi'in. Tetapi para tabi'in dan yang berikutnya, ketika mereka fokus pada hadis, penelitiannya, riwayatnya dan sebagainya, maka mereka lebih dikenal dengan ahlul hadis. Berarti siapa ahlul hadis? Ahlul hadis adalah pengikut para sahabat, pengikut para tabi'in, dari para imam-imam ahlus sunnah, maka mereka dijuluki dengan ahlul hadis. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Walafu minkum. Sebagian belum terjawab. Jazakumullahu khairan wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.